Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasul amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi sunnati jamidin. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali di sore hari ini kita dapat melanjutkan rangkaian dari majlis kita, yaitu Syarah Aqidah Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Pada majlis yang keenam ini kita akan membahas perkara melanjutkan hal yang berkenaan dengan beriman kepada Al-Qadar, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir majlis dari majlis yang kelima telah kita jelaskan sekilas berapa kaidah, berapa hal yang harus kita ketahui dalam mengimani takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara perkara yang juga dijelaskan oleh para ulama dalam mengimani takdir ini adalah bahwa takdir Allah itu ala arba'i maratib. Jadi demi mengimani takdir ini ada empat tingkatan. Yang pertama adalah al-ilm, maratibul ilm, beriman dengan ilmu Allah yang maha sempurna. Dia meliputi segala makhluk ini, baik yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun yang sudah, baik yang sudah atau yang belum, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Ini sering di ibarat ini diringkas oleh para ulama tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah tahu segala hal yang telah terjadi. Wa ma yakunu, apa yang sedang terjadi. Wa ma lam yakun, dan apa yang belum terjadi. Law kana kaifa yakunu, kalau seandainya terjadi dan bagaimana kejadiannya. Jadi Allah ya'lamu ma kana, Allah tahu apa yang telah terjadi dari segala ilmu yang sebelum makhluk ini ada. Wa ma yakunu, dan apa yang sedang terjadi di berbagai kejadian yang sedang berlangsung di makhluk ini, di seluruh lapisan langit dan bumi ini, dengan segala makhluknya, sekecil pun apapun langkah makhluknya, Allah mengetahui di mana dan kapan saja. Kemudian wa ma lam yakun, dan apa yang belum terjadi. Law kana, jika Allah menghendaki itu terjadi, ya, jika Allah menghendaki itu terjadi. Ini wa ma lam yakun, law kana kaifa yakun, kalau terjadi dan bagaimana kejadiannya. Kalau kehendaki dan bagaimana bentuknya nanti setelah Allah jadikan. Apa yang belum terjadi itu Allah tahu semua. Oleh sebab itu Allah mencatat maqadir khalaik, sedewaina yang kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wasi'a kursus samawati wal ardh wa la ya'udhu hifdhuhuma huwa al-'aliyyul 'azhim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'a ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. Tidak ada makhluk ini yang dapat, ya, menguasai ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu apa yang telah berlalu, ya'lamu ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, apa yang di belakang mereka, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi, dan tidak ada sedikit pun makhluk ini dapat meliputi, mengetahui wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi, dan tidak ada makhluk ini yang dapat sedikit pun menguasai ilmu Allah Subhanahu wa taala illa bima syaa', kecuali apa yang Allah kehendaki. Baik. Kemudian bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala hal yang gaib, ya, yang tampak maupun yang tidak tampak oleh mata kita. Yang itu yang pertama, itu martabatul ula, tingkatan yang pertama beriman meyakini Allah Subhanahu wa taala ilmunya meliputi segala kejadian yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan bagaimana hal-hal yang belum terjadi kejadiannya Allah selalu tahu semua. Bagaimana nanti hari kiamat, apapun yang terjadi pada hari kiamat, maka sebagian kesempurnaan ilmu Allah itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana manusia dibangkit kelak di akhirat, bagaimana manusia melewati syirik kelak di akhirat, bagaimana manusia diazab kelak di akhirat, bagaimana manusia ketika dalam neraka dan ketika mereka di dalam surga, semuanya diceritakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kejadian pasti seperti yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang berlalu Allah bercerita bagaimana awal penciptaan alam ini. Ya, Allah menciptakan makhluk ini dalam 6 masa. Terus banyak sekali tafsir-tafsir yang Allah ceritakan bagaimana awal makhluk yang Allah ciptakan itu Adam, di mana Adam keluar dari surga dipindahkan ke dunia ini. Dan bagaimana kejadian-kejadian yang terjadi setelah Adam diciptakan dan pindah ke dunia ini, perjalanan nabi-nabi setelah Adam, semuanya diciptakan Allah. Itu menunjukkan tentang bahwa Al-Quran ini adalah wahyu dari Allah SWT, di mana Al-Quran terdapat berita-berita umat yang berlalu, yang mana umat-umat berlalu itu telah lewat masanya jutaan tahun. Ya, Allah beritakan kepada kita. Baik. Al-martabah tsaniyah, tingkat kedua adalah meyakini semua takdir makhluk ini telah Allah catat, yaitu al-iman bil kitabah. Yang pertama al-iman bil imillah, yang kedua al-kitabah. Di mana Allah telah mencatat takdir makhluk ini di Lauh Mahfuz. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kataba maqadir khalaiq qabla an khalaqa as-samawati wal ardh bi 50,000 sana. Bahwa Allah telah menulis takdir-takdir makhluk ini sebelum diciptakan langit dan bumi 500 tahun. Ya qamsi min usana. Ya qamsi apa? Inna Allah kataba maqadir khalaiq qabla an khalaqa samawati wal ardh bi 50,000 sana. Yaitu sekitar 50,000 tahun. 50,000 tahun sudah Allah takdirkan segala apa yang terjadi. Di mana Nabi Muhammad akan hidup, bagaimana musuh-musuh Nabi Muhammad, Allah sudah catat semua itu terjadi karena kesempurnaan ilmu Allah apa yang terjadi di alam ini. Baik, setelah itu al-masyiah. Tingkat yang ketiga al-masyiah. Dan Allah menghendaki terjadi apa yang telah ditakdirkan di dalam Lauh Mahfuz. Allah yang telah catat di Lauh Mahfuz, yang telah Allah catat di Lauh Mahfuz, lalu Allah berkehendak terjadi apa yang sedang telah dicatat di Lauh Mahfuz itu. Umpamanya bahwa si fulan akan hadir daurah, itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz, kemudian Allah kehendaki terjadi. Jadi semua yang tercatat di Lauh Mahfuz itu bukan berarti diciptakan Allah sekaligus dalam waktu yang sama, berbeda-beda. Si fulan kapan ayahnya lahir, ibunya lahir, di mana mereka menikah, bagaimana lahirkan nanti, itu sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Sudah ditentukan semua kejadian itu Allah Subhanahu di Lauh Mahfuz. Kemudian Allah berkehendak terjadinya apa yang telah dicatat di Lauh Mahfuz. Setelah Allah berkehendak, itu martabah yang keempat, itu al-khalq, Allah ciptakan sesuai kehendak Allah. Allah ciptakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itulah empat tingkatan beriman kepada takdir, yaitu beriman dengan segala yang takdir Allah mengetahui, ilmu Allah meliputi segala makhluk ini, mengetahui segala kondisi mereka, perbuatan mereka, sifat-sifat mereka. Kemudian Allah telah menulis takdir-takdir makhluk ini di Lauh Mahfuz. Ya. Kemudian Allah berkehendak. Ya, kalau Allah tidak berkehendak, maka tidaklah tercipta apa yang telah dijadikan, apa yang ditulis di Lauh Mahfuz itu. Jadi oleh itu wujudul makhluk ini ada berapa tingkatan. Yang pertama ada wujud kitabi, ada di dalam catatan Lauh Mahfuz, tapi belum tercipta secara fisik di alam nyata. Karena ada orang sufi mengatakan begini, bahwa Nabi Muhammad SAW telah diangkat menjadi Nabi ketika Adam masih digodok dalam bentuk tanah. Gitu. Ya. Bainal ma' wa tin, kata mereka. Masih dalam keadaan proses penciptaannya, Nabi Muhammad telah menjadi Rasul. Betul, tapi dalam bentuk apa? Ditakdirkan Allah dalam bentuk kitabah. Tercatat di Lauh Mahfuz, tapi bukan berarti Rasulullah SAW benar-benar sudah menjadi Rasul waktu itu. Sudah lahir ke dunia, sudah menerima wahyu, belum. Ketika Adam diciptakan Allah, Nabi Muhammad SAW belum lahir ke dunia ini. Belum jadi Rasul dia secara apa? Dalam bentuk masyiah wal khalq, kejadiannya. Tapi dalam bentuk kitabah, takdir secara catatan di Lauh Mahfuz, iya. Begitu pula lahirnya seorang cucu, ya. Orang tuanya kapan terkena lahir. Dan ini kakeknya kapan terkena lahir. Walaupun cucu ini sudah ada wujudnya secara kitabi di Lauh Mahfuz. Tapi wujud aininya, fisik dan zatnya belum ada. Tapi hanya dicatat saja di Lauh Mahfuz. Ya. Baik, itu empat tingkatan dalam beriman kepada takdir Allah SWT. Setelah dicatat baru Allah masyiah. Setelah masyiah baru apa? Al-khalqu wal-ijad, Allah ciptakan sesuai yang Allah catat di Lauh Mahfuz dan Allah kehendaki. Apa yang dicatat di Lauh Mahfuz itu, maka terciptalah makhluk tersebut. Maka Allah khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala makhluk ini. Oleh sebab itu sering dikaitkan dalam ayat-ayat atau dalil-dalil dalil-dalil nasari dari Al-Quran pun hadis Nabi SAW. Biasanya banyak sekali antara kaitan dengan ilmu dengan takdir itu, atau ilmu dengan al-khalqu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Di sini ada berapa tingkatan qadar di situ? Ada dua. Ala ya'lamu, apakah tidak tahu zat yang menciptakan itu? Ala ya'lamu man khalaqa, yang menciptakan. Oleh sebab itu salah satu diskusi orang ateis yang disebutkan oleh Al-Asfahani dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah, ketika ada orang ateis mengatakan bahwa dia mampu menciptakan makhluk, kemudian dipatahkan hujah yang ateis ini oleh seseorang yang paling kecil dalam majelis itu, dalam pertemuan itu, dengan mendebat tentang ilmu. Orang ateis mengatakan, saya bisa menciptakan makhluk. Orang bertanya, bagaimana kau menciptakan makhluk? Dia bawa daging yang sudah dipotong-potong, seperti apa itu, daging bakso gitu, dihancurin. Kemudian dia taruh di dalam botol. Dalam botol, lalu dibiarkan satu minggu. Setelah satu minggu daging tadi menjadi apa? Ulat. Menjadi ulat yang begitu banyak. Dia kumpulkan lagi orang, dia bilang, ini saya menciptakan makhluk. Saya menciptakan ulat. Saya menciptakan makhluk dari daging. Sebetulnya dia bukan menciptakan. Ya kan? Hatta walaupun itu dia dari daging. Daging siapa yang menciptakan daging? Dari sapi. Sapi yang menciptakan sapi. Siapa yang menciptakan sapi? Kan Allah. Tapi perdebatan bukan dari situnya. Ketika dia telah membawa ulat-ulat dalam botol itu untuk membuktikan bahwa dia itu bukan dia yang menciptakan. Bagaimana? Seseorang bertanya, apakah itu makhluk kamu? Iya, ini makhluk saya. Saya yang ciptakan. Saya membuat dari daging. Baik. Sesungguhnya zat yang menciptakan, seorang khalik, seorang pencipta itu tahu jumlah makhluknya, pasti tahu dong. Masa tak tahu jumlah makhluknya? Maka ditanya oleh orang tersebut, kalau itu makhluk berapa jumlah ulat dalam botol itu? Nah, pusing juga kalau ngitungnya itu. Ya kan? Pikir dia gak tahu. Loh, katanya kamu ciptakan, kok gak tahu jumlahnya? Kan makhluk kamu, kok nggak tahu, nggak tahu. Kalau kamu nggak tahu jumlahnya, gimana kamu ngasih rezeki? Tanya lagi, itu berapa yang jantan, berapa yang betina makhlukmu? Nggak tahu juga, loh, gimana? Amburadul makhluk ungu, jantan semua itu enggak, mungkin enggak berkembang makhluk ungu nanti. Atau betina semua itu. Atau bencong gitu kan. Enggak tahu juga berapa betina apa jantannya enggak tahu juga. Baik. Berapa umur rezeki masing-masing makhlukmu? Enggak tahu juga. Berapa rezeki masing-masing? Ditanya lagi, berapa umur masing-masing makhlukmu itu? Ya tambah enggak tahu. Ini buktinya bukan dia menciptakan. Kalau Tuhan yang menciptakan, dia menciptakan pasti tahu jumlah makhluknya. Dia tanggung rezekinya berapa, rezekinya berapa mau dikasih setiap makhluknya. Dia tahu berapa jumlah yang jantan atau yang betinanya. Dan dia tahu berapa umur masing-masing makhluk. Tahu-tahu nanti kepanjangan umurnya rezeki udah habis, gimana? Nah, ini salah satu membuktikan kebohongan pemikiran orang ateis itu dan sekaligus menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu berapa jumlah makhluknya, berapa umur masing-masing makhluknya, berapa rezeki mereka, di mana mereka hidup, bagaimana tindakan mereka, apa yang mereka lakukan, semua Allah telah tahu itu. Sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Baik. Kemudian oleh sebab itu Allah apabila ingin menciptakan, ini lanjutkan dalam surat, ini ayat tadi kan surat Yasin itu. Lanjutkan ayatnya apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqulu lakum fayakun. Nah, ini tertib tingkatan kadar yang keberapa? Yang berapa itu? Ketiga dan keempat. Innama amru idza arada syai'an. Ya Allah sudah ingin menghendaki menciptakan suatu makhluk, cukup mengatakan saja kun fayakun. Jadi maka jadi makhluk itu. Ini ciptaan. Arada irada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Innama amru idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Baik. Itu tentang maratib atau tingkatan beriman kepada qadar. Ya, dalam beriman kepada qadar. Baik. Kita coba melihat penjelasan yang beliau sebutkan dalil-dalil di sini. Al-qadar. Apa perbedaan antara al-qada wal qadar? Dan juga ada tiga itu. Al-qidru, al-qadru, al-qadaru. Apa bedanya tiga-tiga itu? Tulisannya sama itu. Gimana antum kalau membacanya? Kalau ada di dalam satu teks gitu ya. Gimana antum membedakan ini qadar atau qidrun atau al-qadru? Al-qadru apa maksudnya al-qadru? Apa arti al-qadru? Hah? Dengan bisukuni dal. Dalnya mati. Al-qadru ukuran. Ya, ukuran. Wa ma qadru. Kemudian al-qadaru maftuha, maftuha dal. Artinya adalah takdir. Ya, ketentuan. Kalau al-qidru bi kasri qaf wa sukuni dal. Apa itu al-qidru? Riuk atau panci masak, ya. Jangan salah nanti. Baik, apa beda antara al-qada wal qadar? Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin beberapa ulama yang menjelaskan masalah ini beliau mencontohkan adalah al-qadaru sabiqul qada. Al-qadar lebih dahulu daripada qada. Di antara ulama mengatakan mana al-qadar? Al-qadar itu ya ta'allaq bi maratibain al-awalain, yang berhubungan dengan dua tingkat beriman pada takdir yang pertama. Apa yang pertama? Al-ilmu wal kita wal kitabah. Al-qada berkenaan dengan dua yang terakhir dari maratibul qadar, yaitu apa? Al-masyi'ah wal khalq. Contohnya gimana? Syekh Utsaimin mencontohkan begini. Dengan orang yang mau menjahit baju di penjahit. Sebelum baju ini dijahit oleh penjahit, apa yang dilakukan dulu? Ingin mengetahui berapa panjang tangannya, lebar bahunya, ya kan, bidang badannya, terus apalagi dalam bajunya. Itu ada al-qadar, mengambil al-qadar dulu, diukur dulu. Al-ilmu al-qadar di situ. Al-kitab bahkan catat ya, berapa ini semua. Setelah itu diambil, lalu kain tadi dipotong sesuai dengan ukuran badan yang pemilik baju ini. Lalu dibuatlah baju itu, kain-kain tadi, dasar baju atau yang dibawa tadi, dicocokkan dengan ukuran yang telah diambil tadi, lalu dijahit, maka jadi itulah al-qadha. Itulah al-qadha, terjadi, diputuskan sudah. Itu hubungan antara al-qadha al-qadar. Jadi al-qadar lebih dahulu daripada al-qadha. Ada juga yang membalik, al-qadha sebelum al-qadar. Tapi wallahu alam, yang lebih kuat pendapat dalam ini adalah apa yang kita jelaskan tadi, al-qadar sabiqul qadha, al-qadar sebelum qadha. Tetapi hubungan antara qadha dan qadar ini begini juga. Bila hanya disebutkan al-iman bil qadar, itu iman bil qadha wal qadar itu maksudnya. Karena bila disebut qadar saja mencakup maknanya ya tadam makna al-qadha. Bila disebutkan hadza qadha Allah juga memanung makna al-qadar. Kalau tapi kalau keduanya diganding dalam satu teks, al-qadha wal qadar, al-qadha wal qadha, maka pengertian seperti yang kita jelaskan tadi, al-qadar mayta'allaq bi martabatain ulayaini, dengan dua tingkat keimanan pada takdir tadi, al-ilmu wal kitabah. Wal qadha mayta'allaq bi baqiyati martabatai al-iman bil qadar, yaitu al-masyi'ah wal khalq. Contohnya seperti tadi. Jadi tukang jahit harus tahu dulu berapa ukuran. Nah, al-ilmi. Lalu dicatat panjang tangannya berapa, ya, bidang bahunya berapa, ya, dalamnya berapa, dicatat. Ini namanya al-ilmul kitabah. Ya. Kemudian dijahitlah dasar baju tadi sesuai apa yang telah diambil dari ukuran badan orang tadi yang dicatat, baru itu sebut al-qadha. Jadi siap bajunya. Ya. Itu contoh yang disebutkan Syaikh Shalih Utsaimin dalam kitab beliau Al-Iman kepada Takdir, ya. Baik. Al-Qadaru. Jadi dibaca dengan bi fathid dal. Wa ajma'a imatus salaf min ahli al-Islam 'alal iman bil qadar. Itu. Kenapa di sini dibahas? Karena ada orang yang tidak beriman pada takdir baik dan buruk. Ada dua kelompok yang telah kita jelaskan, yaitu al-jabriyah wal qadariyah. Dan ini muncul paham ini di daerah Basra, di akhir-akhir masa hidupnya para sebagian para sahabat. Sudah sedikit tinggal sahabat Nabi SAW, yaitu muncul namanya Ma'bad al-Juhani. Ya. Dia mengambil pikiran ini dari Susan An-Nasrani. Mengingkari takdir, maka disampaikan kepada Ibnu Umar oleh seorang tabi'in di Mekah ketika berhaji atau umrah, ketemu disebutkan inna dhahra min kibalina unasun. Sekarang di desa kami atau di kota kami, di daerah kami, ada orang yang muncul bawa pikiran annal amr unuf la qadar. Mereka mengatakan ketentuan makhluk ini adalah tiba-tiba saja, tidak dikehendaki dan tidak diciptakan Allah, tidak ada ditakdirkan oleh Allah, tiba-tiba saja, al-amr unuf gitu. La qadar, tidak ada dicipta ditakdir Allah menentukan segala makhluk ini gitu. Lalu Ibnu Umar menyebutkan hadis yang diriwayatkannya dari Umar bin Khattab, itu hadis apa? Hadis Jibril. Disebutkan rukun iman yang enam. Apa rukun iman yang enam? Antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairi wa syir. Engkau beriman dengan Allah, dengan malaikat Allah, dengan para dan kitab-kitab suci Allah, dengan para rasul, para nabi, dan iman dari akhirat, dan memang takdir baik dan takdir buruk. Lalu kata Ibnu Umar, kemudian akhbirhu anni minhum bari'un wa annahum minni bura'. sampaikan pada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, bahwa mereka berlepas diri dari aku. Ini awal munculnya. Muncul Qadariyah ditimbal balik oleh Al-Jabriyah. Qadariyah mengatakan tidak ada qadar. Dan ini ialah yang di Munakasyah oleh Imam Syafi'i menyebutkan nadhiruhum bil ilm. Bagaimana membantah orang Qadariyah ini? Yaitu debatlah mereka dengan mengatakan tentang kesempurnaan ilmu Allah. Tanya pada mereka, Allah itu tahu enggak apa yang mau dilakukan makhluk atau tidak tahu? Jika mereka mengatakan tidak tahu, maka itu telah kafir. Maka dikafirkan orang mengingkari kesempurnaan ilmu Allah SWT. Karena di antara bagian dari mereka takdir tadi adalah beriman dengan kesempurnaan ilmu Allah SWT. Dan Allah mentakdirkan segala ketentuan makhluk ini sesuai dengan kesempurnaan ilmu Allah SWT. Nah, tetapi jika tidak menafikan ilmi, al-ilm, ilmu Allah yang sempurna, maka itu tidak dikafir oleh sebagian ulama. Oleh sebab itu, hal ini pernah diungkapkan oleh Imam Syafi'i yang kemarin sempat juga kita nukil sekilas tentang perkataan beliau, yaitu ma syi'ta kana wa illam asya' wa ma syi'tu illam tasya' lam yakun. Ya, ma syi'ta kana wa illam asya', apa yang engkau kehendaki ya Allah pasti terjadi walaupun hambamu atau aku tidak bisa menghendaki, tidak menghendak. Walaupun kita tidak berkehendak, Allah tetap bisa. Kemudian wa ma syi'tu illam tasya', apa yang aku inginkan tapi kalau Allah tidak kehendak engkau tidak kehendaki ya Allah, lam yakun juga enggak jadi. Ya, enggak mungkin. Apa sih pentingnya beriman takdir ini, Ustaz? Beriman kepada takdir disebutkan dalam abad adalah nizam tauhid. Maka orang tidak beriman kepada takdir, imma pada diri terdapat sikap sombong, congkak, ujub, atau terdapat sifat apa? Frustasi. Kalau dia berhasil, dia bangga seperti Qarun. Dia ngaku itu kehebatan dirinya. Kalau dia dapat bencana musibah, dia langsung kunut, putus asa dari rahmat Allah. Kalau orang beriman tidak. Malah sebab itu diberi dua metode menghadapi takdir itu. Jika takdir baik, begini keadaannya. Jika takdir buruk, begini keadaannya. Ajam li amri mu'min in asabahu sarra syakara pakana kharla. Jika dia dapat yang baik-baik, bersyukur, maka itu baik. Berarti dia syukur itu berarti ini dari Allah, bukan karena apa-apa saya, hebatnya saya. Wa in asaba dharra fasabara pakana kharla. Sabara pakana kharla. Jika ditimpa oleh musibah, ujian, dia sabar, itu baik. Dua kaitan ini hanya erat hubungannya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hikmah beriman pada takdir, orang yang beriman takdir, dia akan tidak ada rasa pengecut dalam hidupnya. Dia berani. Dia akan pemurah, tidak bakhil. Karena dia tahu bahwa infaknya, seberapapun dia infakkan tidak akan mengenai rezekinya. Demikian pula orang yang beriman pada takdir, apapun tantangan dan hambatan, dia tidak akan takut mati karena kematian itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyaknya orang yang sekian kali berperang tidak pernah mati di jalan Allah, tidak mati di medan perang. Ini yang dikisahkan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika dia mau meninggal, dia katakan lana man ayunul jubana. Tidak pernah tidur mata orang-orang yang pengecut, takut mati. Ha ana ma min mawdhi' min jismi ila fi ta'nu miramhin. Tidak ada bagian di tubuhku ini, kata Khalid bin Walid, kecuali di situ ada bekas sabet pedang, bekas anak panah, bekas tombak. Wa ha ana amutu kama yamutul ba'ir, tapi aku mati seperti matinya unta. Enggak mati karena pedang, enggak mati karena tombak, enggak mati karena panah. Lana, maka ini diantara yang beriman kepada takdir itu orangnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang kita katakan tadi di awal? Karena kematian itu di tangan Allah. Ya. Maka dalam hadis Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, wa'lam law annal umma istamu ala ayyamfuka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Walau istamu ala yaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Rufa'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Ketahuilah. Ini. Dan lafaz lain, wa ma asabaka lam yakun yukhti'aka wa ma yukhti'aka lam yakun yusibak. Juga berkaitan dengan takdir. Apa yang Allah takdirkan menimpamu tidak akan pernah meleset. Apa yang Allah tidak takdirkan menimpamu tidak akan pernah menimpamu. Kemudian dalam hadis yang tidak sebutkan tadi, kalau seandainya semua makhluk ini ingin memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu. Seandainya engkau sakit, lalu semua dokter sedunia kompak mencari resep yang terhebat untuk menyembuh penyakitmu. Kalau Allah tidak berkehendak untuk engkau sembuh, tidak akan bisa sembuh. Sebaliknya, seandainya semua makhluk ini ingin membinasakanmu, ingin mencelakakanmu, jika Allah tidak takdirkan engkau binasa dan celaka, walau semua makhluk di dunia ini, lain yaduruka, tidak akan pernah menyakitimu dan menyentuhmu. Tidak akan pernah. Jadi luar biasa ya kawan, beriman kepada takdir itu, ya, hidup orangnya merdeka, tidak terancam. Tidak pernah frustasi, gagal di sini, begini, begini, tidak ada. Pokoknya dia beriman, ini yang terbaik diberikan Allah. Tapi kembali dari kaidah yang pertama kita ingatkan, bukan berarti beriman kepada takdir itu tidak mencari takdir Allah yang lebih baik, yang baik. Ingat perkataan Umar bin Khattab, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Kan sudah kita sebutkan, Rasulullah SAW juga beriman tuh, kalau seandainya tidak akan mati di medan perang, pasti dia akan mati. Tapi kenapa Rasulullah tetap memakai baju besi? Ya, al-asbab tetap dilakukan. Paham entum? Bukan pula nanti ya, pemanya antum berani masuk hutan, sudah dibilang di situ banyak harimau. Ya kalau enggak dimakan harimau enggak apa, itu namanya nekat. Ya kan? Bukan begitu cara memang takdir. Rasul adalah yang paling mengajar, mengerti beriman dan takdir, seandainya Rasulullah SAW. Tapi bagaimana beliau memahami takdir? Beliau melakukan sebab-sebab keselamatan kan? Bawa pedang juga pada pedang. Bukan melenggang ke pedang-pedang. Kalau mati-mati kelenggang enggak. Enggak begitu ceritanya. Ya? Tetap ada upaya dan usaha. Tetapi setelah berupaya dan usaha, bertawakal. Makanya hadis yang kita sebutkan itu, ihris ala yanfa'uka wasta'in billah. Berusahalah maksimal segala kebaikan bagimu, mendapatkan kebaikan bagimu. Kemudian wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan malas, jangan duduk nunggu aja kalau kenyang-kenyang aja, enggak mungkin. Hatta nasi sudah nyampe di depan antum begini, antum gila kalau nasi ini masuk ke mulut naik sendiri, kalau enggak ya terserah, enggak bisa. Karena Allah menetapkan segala sesuatu dengan adanya sebab. Jadi jangan salah mengenai takdir ini. Karena seperti Harun Nasution, tokoh liberalisme dan Mu'tazilah di Indonesia, itu dengan nyatakan mengatakan tidak perlu beriman kepada takdir katanya. Kenapa? Karena memang takdir itu membuat umat Islam mundur katanya. Karena umat Islam itu duduk malas gara-gara beriman kepada takdir. Ya karena dia salah memahami takdir. Takdir bukan membuat orang malas. Beriman kepada takdir justru membuat orang bekerja maksimal. Karena dia yakin Allah itu memberi setelah hambanya bekerja maksimal. Ada sebab-sebab. Mau kenyang ya makan. Kan gitu. Jadi Islam dalam takdir itu bukan berarti menyuruh umatnya tidak bekerja. Bukan malas. Makanya Rasulullah mengatakan ihris, sungguh-sungguh. Berjuang maksimal. Karena awal hadis disebutkan al-mu'minul qawi habbu ilallah min mu'minal mu'minul da'if. Mu'min yang kuat lebih Allah cintai daripada mukmin yang lemah. Apa mukmin yang kuat? Yang kuat semangatnya, yang kuat perjuangannya, yang kuat imannya, yang kuat azmnya. Yang lemah apa? Yang malas. Makanya ujung hadis wala ta'jaz, jangan engkau lemah atau malas. Baik. Ini bagian-bagian yang perlu kita jelaskan. Kemudian berkata Imam Syafi'i lagi, khalaqtal ibadah ala ma'alimta. Nah, ini martabul ilmu dan martabul khalq. Engkau ciptakan makhluk atas ilmu engkau yang sempurna. Allah tahu, ya. Fa fil ilmi yajril fata wa musimnu. Sesuai dengan ilmu yang telah engkau ketahui, itulah berjalan makhluk ini, baik yang muda maupun yang tua. Gitu. Ala dalika ala zamananta wa hadza khazalta. Yang ini engkau beri nikmat, yang ini engkau beri ujian, ya. Ini engkau muliakan, ini engkau hinakan. Wa hadza anta wa dza lam tu'in. Yang ini engkau tolong, yang sana tidak engkau tolong. Itu kehendak Allah SWT. Fa minhum syaqiyyun wa minhum sa'idun. Di antara mereka ada yang syaqiyyun, ya, merugi, menderita, hidupnya celaka. Wa minhum sa'in, bahagia. Wa min qabihun, di antara mereka ada yang jelek. Wa minhum hasanun, di antara mereka ada yang baik. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kembali kita jelaskan ungkapan pengarang di sini, Syekh Al-Hafiz, ya, Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Telah sepakat para ulama salaf dari ahli Islam, ya, dari kaum muslimin, tentang beriman dengan takdir baik dan buruk, yang manis maupun yang pahit, sedikit maupun banyak. Biqada'illah wa qadarihi, dengan keputusan dan ketentuan Allah SWT. La yakunu syai'un illa bi'iradatihi, dan tidak satu pun terjadi di muka bumi atas kecuali atas kehendak Allah. Wa la yadri khairun wa syarrun illa bimasyiati, tidak terjadinya kebaikan dan keburukan kecuali atas kehendak Allah SWT. Khalaqa ma syaa'a lis'ada. Khalaqa man syaa'a lis'ada wasta'malu biha fadlan. Allah ciptakan siapa yang hendaki untuk bahagia, dan Allah berikan kepada dia karunia. Wa khalaqa man arada lisyaqai wasta'malu biha adlan. Dan Allah ciptakan ada orang yang menderita, ya, yang susah, yang celaka, dan Allah balasi dengan keadilannya. Fa huwa sirru ista'tar bihi, maka takdir itu adalah rahasia yang Allah simpan, ya. Wa ilmun hajabahu an khalqi, tidak tahu seorang pun apa takdirnya, itu ilmu yang Allah tutup dari makhluknya. La yus'alu an ma yaf'al wa hum yus'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya kenapa begini, kenapa lakukan begini, kenapa Allah ciptakan begini, tetapi yang ditanya itu adalah makhluknya. Karena tidak satu pun dari ciptaan Allah itu yang buruk. Semuanya sempurna. Baik, perbuatan Allah tidak ada yang buruk. Walaupun pada akibat sebagian makhluk melihat itu buruk pada sisi dirinya, tapi sebetulnya ada kebaikan di situ. Bukan terdapat dalam ciptaan Allah itu makhluk perbuatan yang atau perbuatan Allah itu buruk secara 100%, enggak ada. Hanya min asar maf'ulatihi. Akibat dari ketentuan-ketentuan Allah memang ada efek buruk bagi sebagian makhluk. Allah ciptakan iblis. Ada orang mengatakan, kenapa Allah ciptakan iblis? Karena adanya iblis, disitulah adanya bermacam-macam apa namanya perangkat-perangkat, adanya berdakwah, ada perjuang, adanya jihad, ya, adanya polisi, ada tentara, segala macam. Akibat dari pengaruh iblis ini berlangsung kehidupan. Makanya antara seperti nyamuk umpamanya. Ya, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna madha arallahu bihadha mathalan yudullu bi katiran wa yahdi bi katiran wa ma yudullu bi ilal fasiqin. Allah tidak segan menjadikan perumpamaan bagaimana yang menciptakan nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Orang beriman mengatakan ini adalah benar. Ya. Allah ingin dengan ini kebenaran. Orang-orang beriman mengatakan ini hak. Ya. Wa daraballahu innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama alladziina amanu fa'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang beriman tahu bahwa ini adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan yang benar. Orang kafir mengingkari hal itu. Lalu dengan sebab nyamuk itu banyak juga orang sesat dan banyak yang mendapat petunjuk. Apa hikmahnya? Kalau seandainya enggak ada nyamuk, pasti orang-orang enggak akan suka bersih rumahnya. Dengan ada nyamuk, ada obat nyamuk. Ya. Buat perusahaan macam-macam, ada Baygon, ada Heat, macam-macam. Kalau enggak digigit nyamuk yang malaria, dijagut nyamuk apa? Ada dokter. Macam-macam. Berlangsung kehidupan. Itu hanya gara-gara nyamuk. Membawa hikmah yang banyak sekali. ya, muwahhid paling banyak. Dan tidak ada dalam ciptaan Allah itu semata-mata buruk, tidak ada. Maka itu irada kauniyah. Di balik irada kauniyah itu penuh dengan hikmah. Sama penyakit, kenapa Allah ciptakan penyakit? Banyak sekali hikmahnya kalau anda merenungkan. Sudah pernah kita bahas di sini kalau enggak salah dulu, waktu kajian kita di Tadmuriyah. Orang yang sakit, kemarin sempat kita singgung sedikit. Orang yang sakit, contoh dia sakit gigi. Setelah dia pengalaman pernah sakit gigi, kalau dia melihat orang sakit gigi, gimana dia? Kasihan, enggak ketawa-ketawa dia. Kalau orang belum punya sakit gigi, dia perlu diketawakan orang sakit gigi. Apa sih, cuma gigi aja sakit, lo ngamuk-ngamuk. Ya kan? Tapi kalau dia udah pernah sakit gigi, dia tahu, sadar, kasihan dia. Maka diantaranya hal itu membentuk apa? Sikap toleran, sikap peduli. Dengan ujian-ujian itu, orang lain mendapat ujian yang sama, dia pernah sakit begini, dan yang orang lain dapat sakit, dia juga akan punya rasa perhatian, peduli kepada yang lain. Apalagi hikmahnya, dia akan bersyukur kepada Allah SWT. Gimana dia bisa bersyukur? Loh, sakit gigi terasa begitu berat. Kalau tidak sakit gigi berarti apa? Nikmat. Loh, sakit gigi sudah berapa hari? Baru 6 hari. Sekarang berapa? 60 tahun. Loh, 60 tahun baru 6 hari kamu sakit gigi. Coba kalau 60 tahun kamu sakit gigi. Bayangkan. Kalau selama 60 tahun sakit gigi kuat enggak? Terasa betapa banyaknya nikmat Allah diberikan kepada dia selama ini hanya gara-gara tidak sakit gigi. Timbul rasa syukur kepada dia. Kemudian dengan ujian dan coba-coba yang Allah berikan itu mendidik mental spiritual kita. Sehingga dengan itu dia belajar sabar. Muncul sabar. Beli sabar. Ya. Semakin sering dapat ujian, semakin ujian dia akan semakin kokoh imannya, yakinnya kepada Allah. Tapi kalau orang yang mulus-mulus saja tidak pernah dapat ujian, ketika dapat ujian langsung jeblok dia. Kenapa? Tidak pernah mengalami ujian. Nah, itu pendidikan. Ya kan? Maka dia tidak frustasi ketika diuji dengan lebih berat, lebih berat. Disinilah kenapa orang yang semakin tinggi imannya semakin berat ujian di situ tadi. Semakin matang imannya, semakin kuat dia. Diuji, dia mampu lagi bersabar. Naik kelas iman terus dia. Dan kalau kita bicara masalah hikmah ini enggak akan habis ya. Banyak sekali hikmahnya. Ya. Sekaligus juga coba bagi orang lain. Ada enggak orang yang peduli dengan orang sakit? Ada enggak orang yang membantu? Amal soleh bagi dia. Dan tidak bisa. Banyak sekali kalau kita mau gali hikmah dari segala kehendak-kehendak Allah, enggak akan habis-habisnya. Banyak sekali kalau kita mencoba mendalami hikmah dari takdir-takdir Allah itu. Terutama musibah-musibah yang kita alami. Maka kesimpulan harus seorang beriman, kalau Allah mengujinya dengan sesuatu, dia tidak berprasangka buruk kepada Allah. Sebagaimana orang-orang munafik atau orang kafir. Sampai ada mengatakan umpamanya, kalau orang tidak beriman apa dia? Bilang, apakah Allah tidak punya makhluk selain saya, sehingga saya saja yang diuji berita seperti ini. Ini kalimat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas menentang takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang tidak beriman, dia tidak melihat suatu kalimat ini suatu kalimat yang sangat keji kepada Allah. Dia katakan umpamanya kalimat itu bahaya sekali. Padahal dalam hadis sebutkan apabila Allah suka pada seorang, Allah beri ujian dia. Simak. Kan? Kalau orang tidak beriman, fatal kehidupannya. Dengan tidak beriman kepada takdir Allah SWT. Sampai mengeluarkan kalimat-kalimat begitu dia. Karena dia tidak mampu menggali di balik itu. Bagi dia, barometer kesayangan Allah itu adalah sebuah nikmat-nikmat yang baik saja. Padahal boleh jadi Allah memberikan sebuah ujian kepada dia karena Allah sayang kepada dia. Allah tahu. Bagaimana kita husnuzan kepada Allah? Allah itu bukan bakhil, Allah itu bukan zalim. Allah menguji kita bukan supaya kita hancur, kita binasa, tidak. Allah tidak butuh membinasakan kita. Tapi Allah memberikan pelajaran, keimanan, cobaan, dan begitu, pendidikan, kesabaran. Maka boleh jadi engkau suka sesuatu tapi akibatnya buruk bagimu, boleh jadi engkau tidak suka sesuatu dan akibatnya baik bagimu. Orang beriman selalu berhusnuzan kepada Allah. Maka dari situ dia selalu bersemangat untuk berjuang. Kalau sakit dia mungkin sembuh. Karena yakin Allah itu Maha pemberi kebaikan, Maha penyayang kepada hambanya. Ini yang motivasi dia selalu berharap kepada Allah. Ketika orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala musibah, saat itu baru tahu dia itu punya Allah, punya Tuhan. Bahwa kehidupan di dunia ini bukan mau-maunya dia. Kadang-kadang kalau orang itu sukses selalu, dia lupa daratan dia. Seakan-akan dia yang mengatur kehidupan dia. Nah, diuji sedikit, oh rupanya tidak semua yang kita mau itu didapat. Harus melalui kehendak Allah, asal takdir Allah. Oh, semuanya yang saya dapat ini bukan karena kehebatan saya. Ada atas pertolongan Allah, kemudahan Allah. Memberikan kemudahan kepada saya. Nah, sadar dia. Nah, jarang di antara kita sampai pada tingkat menghayati makna-makna seperti ini. Ini fungsinya beriman kepada takdir. Mengendalikan diri kita. Untuk tetap bisa menghadapi ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Ataupun tetap bersyukur ketika dapat nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah gak ditanya kenapa lakukan begini Allah, kenapa bukan, enggak. Urusan makhluk itu. Tapi makhluk akan ditanya tentang perbuatan mereka. Qala Allah azza wa jal, walaqad dhara'na jahannama katsiran min jinni wal insi. Mana Allah telah mempersiapkan penghuni neraka jahanam dan juga penghuni surga. Sudah pasti Allah sudah tahu itu. Allah, kata Allah, semua telah kami ciptakan untuk neraka jahanam itu kebanyakan isinya dari jin dan manusia. Dan juga firman Allah SWT, walau syi'na la ataina kullana sunhudaha. Kalau Allah kehendaki, Allah jadikan semua jiwa ini dapat petunjuk. Walakin haqqal qaumi minni la'amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi. Tapi Allah juga berkehendak hingga keputusannya yang hak, kata Allah, tapi walakin haqqal qaulu. Tapi telah ya, ada keputusan yang mana dari aku, kata Allah SWT, sungguh aku akan meninggalkan jahanam itu dari jin dan manusia seluruhnya. Maksudnya apa di situ? Hendaknya berhati-hati. Orang meminta tahu betapa dia harus memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan hidayah, Allah beri fasilitas semua makhluk sama. Tidak ada bedanya. Pendengaran, penglihatan, hati, pikiran diberi sama semua, rezeki diberi sama semua. Kebutuhan mereka cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan ukur rezeki yang sama. Maksudnya sesuai kebutuhan Allah telah mentakdirkan sesuai dengan semua makhluk itu. Tetapi kenapa ada yang dapat petunjuk, ada yang tidak? Allah beri karunia. Al-fadl. Dzalika fadlullah yutihi man yasha. Dibukanya hati orang beriman untuk menerima petunjuk-petunjuk yang dapat Al-Qur'an dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Fadlu minallah. Karunia dari Allah. Adapun di azabnya orang-orang yang tidak beriman, keadilan dari Allah. Atas dasar keadilan dari Allah, maka keadilan Allah itu tidak pernah melebihkan azab dari dosa. Satu keburukan dibalas satu azab. Tapi kalau kebaikan, satu kebaikan diberi pahala 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat dan berlipat-lipat dari itu. Baik. Kemudian berfirman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Kata Allah, segala sesuatu itu telah Allah ciptakan, kami ciptakan, kata Allah, dengan ketentuan-ketentuannya. Takdir. Ali bin Abi Thalib meriwayatkan, wa ruwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, Ali bin Thalib berkata, qala kunna fi janazatin. Apa jenazah dengan jinazah? Kalau jinazah tempat bawanya, kalau jenazah yang di atasnya. Maka disebutkan istilahnya orang-orang nahwu atau sarah mengatakan al-faqu lil-faqu wa tahta lil-taht. Jenazah orangnya yang di atas tandunya itu. Jinazah tandunya itu. Beda antara jenazah dengan jinazah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, kami pernah menghadiri penguburan jenazah di Baqi al-Gharqad, Baqi, kuburan Madinah dekat masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqa'ada wa qa'adna. Lalu Rasulullah SAW duduk dan kami juga duduk. Haulahu. Ya, di sekitar kuburnya yang sedang digali. Wa ma'ahu mikhsuruhu. Wa mikhsaruhu atau tongkatnya. Fanakasa wa ja'ala yankutu. Ya. Rasulullah SAW mencocok-cocok dengan tongkat kecilnya itu bi mikhsaratihi tanah gitu. Qala, ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Tidak seorang pun di antara kalian kecuali sudah ditentukan tempatnya di surga dan tempatnya di neraka. Wa qalu ya Rasulullah. Lalu ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, kalau begitu sudah jelas siapa yang masuk surga, siapa yang ditakdirkan kita ini menjadi ahli neraka atau jadi surga? Lalu sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah, bertanya, afala nataqilu ala kitabina? Apakah kita tidak menyerah saja atas takdir itu yang telah dituliskan oleh Allah SWT? Kalau kita jadi ahli neraka, ya jadi ahli neraka. Kalau ahli neraka, ya surga, ya surga. Kenapa kita tidak menyerah saja kepada apa yang telah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala atas kita, ya Rasulullah? Nah, kan sering ditanya, ya, untuk apa kan takdir sudah ada? Ngapain usaha-usaha? Tidak begitu memahaminya. Karena ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW bersamaan dengan perintah beriman kepada takdir, dalam waktu yang sama Al-Quran juga menyuruh kita sholat, haji, puasa, beramal soleh, berusaha menyelamatkan diri, melakukan sebab-sebab. Ya, maka apa jawab Rasulullah ketika ada orang bertanya, untuk apa lagi kita beramal ya Rasulullah, kalau sudah jelas ini yang menjadi neraka, ini yang menjadi surga, sudah jelas, ya, ngapain kita beramal gitu ya? Apa jawab Rasulullah? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Ya, apa kata Rasulullah? Bekerjalah, berkaryalah, beramallah. Sungguhnya setiap orang itu akan dimudahkan untuk mendapat takdirnya. Untuk mendapat takdirnya. Akan dimudahkan untuk mendapat takdirnya. Jadi, kemarin sudah kita jelaskan. Jadi takdir itu tidak bisa jadi hujah untuk meninggalkan amal. Untuk melakukan perbuatan yang salah, dosa, maksiat, kemungkaran. Kenapa? Karena takdir itu sirullah, rahasia Allah, enggak ada di antara tahu. Memang Allah sudah katakan, manusia ini sebagian ada menjadi ahli neraka, sebagian menjadi ahli surga. Sudah pasti itu, tapi tahu enggak siapa manusianya? Si A, si B, si C, sudah pasti semua. Oh, kelompok sebelah kiri masuk ini, pulau kanan enggak. Itu enggak begitu. Semua kita masih menduga-duga dan malah kita berharap kita ditempatkan pada bagian orang yang masuk surga. Ketika kita berharap demikian, apa kita lakukan? Lakukan langkah-langkah untuk masuk surga itu. Karena kita berharap agar ditempatkan pada bagian yang baik. Kenapa harus berharap pada bagian yang buruk? Iya, sudah pasti. Allah sudah tahu mana yang ahli neraka dan surga. Tapi kamu tahu? Enggak tahu. Maka seharusnya apa yang kita pahami dari apa yang kita ceritakan dari kisah Umar bin Khattab. Kalau kamu di padang rumput yang kering, bawa ternak gembalaanmu, kamu tetap di situ atau kamu cari gembala padang rumput yang hijau? Tentu pasti berusaha membawa ternaknya padang rumput yang ada rumputnya. Ketika Allah menjelaskan begini sifat-sifat ahli surga, kita berusaha untuk menjadi ahli surga. Tapi kalau ada orang katakan, kalau sudah tahu ahli neraka dan ahli surga, ya udahlah saya enggak sholat saja. Ya berarti dia udah milih mau jadi ahli neraka. Kan dia mau sendiri. Memang dia udah tahu catatan yang di Lauhul Mahfuz. Kan enggak tahu dia. Cuman dia sudah menduga saja ahli neraka, ya udah. Ya. Kalau ada orang sholat mengatakan, kenapa tidak sholat mas? Ya saya ditakdirkan untuk tidak sholat. Berarti ya ditakdirkan untuk masuk neraka dia. Jangan minta masuk surga kalau ditakdirkan untuk tidak sholat. Jangan gitu. Itu keadilan. Maka Rasulullah menyebutkan, walaupun sudah pasti ada penghuni neraka dan penghuni surga itu, tapi tidak tahu kita masing-masing ini di mana, enggak tahu. Ya. Maka beramallah, setiap kita akan dimudahkan untuk mencapai takdir yang Allah tentukan buat dia. Faqulul muyassarun lima khuliqalah. Amma man kana min ahli sa'adah fayuyassir. Fasayuyassaru ila amalin ahli sa'adah. Adapun orang yang dicatat menjadi orang yang bahagia kelak di akhirat, maka Allah mudahkan, Allah jadikan mudah baginya untuk mengerjakan amal-amal ahli surga itu. Wa man kana min ahli syaqa, jika dia sudah ditakdirkan menjadi orang yang menderita di akhir kelak dalam neraka, fasayassaru di amal syaqa, maka dia juga dimudahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadi orang-orang yang celaka di akhirat. Summa qaraa, kemudian Rasulullah SAW membaca firman Allah, fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa dan membenarkan ya atau percaya dengan surga, maka kata Allah kami akan memudahkan dia untuk mendapatkan segala kemudahan ya, karena seribu yusra. Wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasayassiruhu lil yusra, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzaba bil husna fasayassiruhu lil usra. Itu. Kemudian diwakan oleh Abdullah bin Mas'ud oleh anhu ya, qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami sebuah hadis, wa wasadiqul masduq, yaitu hadis yang masyhur ini, inna khalqa hadikum yastami'u fi batn ummihi 40 yawman. Dalam hadis yang masyhur, innallaha ya jama khalqa hadikum fi batn ummi 40 yawman nutfatan ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. Inilah pada sini, inna khalqa adikum, sesungguhnya penciptaan salah seorang kalian itu berkumpul dalam perut ibunya, dalam kandung ibunya, yaitu pertama 40 hari itu berbentuk apa? Arba'in yawman. 40 hari segumpal apa? Berbentuk mani, kemudian 40 hari baru menjadi segumpal darah, kemudian 40 hari mudghatan, segumpal daging. Setelah 120 hari 4 bulan Allah mengirim malaikat, sumaya masallahu ilaihi malakan bi arabi kalimatin, untuk mencatat bagi janin ini 4 perkara, yaitu menulis berapa rezekinya, berapa umurnya, apa amalnya, dan apakah dia termasuk orang ahli surga atau ahli neraka. Kemudian walazi fawalladzi la ilaha ghairu, demi zat yang tiada tuhan selainnya, inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sungguh salah seorang kalian beramal dengan amal ahli jannah, hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sampai tidak ada lagi jarak antara dia dan surga kecuali hanya sehasta. Fa yasbiqu 'alal kitab, maka dia didahului oleh takdirnya, wahai maulimi ahli nar, lalu dia melakukan pekerjaan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, lalu dia masuk neraka. Wa in ahadakum la ya'malu bi ahli nar, sungguh salah seorang kalian beramal dengan amalan ahli neraka, hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira, sampai tidak ada jarak antara dia dan neraka kecuali hanya satu hasta saja. Fayasbiqu 'alal kitab, lalu dia didului oleh catatan takdirnya, fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha, lalu dia beramal dengan ahli surga, maka dia masuk surga. Sering hadis ini menjadi perdebatan oleh orang. Bagaimana ya Ustaz? Kok bisa? Kan dia sudah banyak beramal lalu ditakdirkan masuk neraka. Yang ini dia sudah banyak bermaksiat, mana ditakdirkan masuk surga. Bagaimana pemahaman hadis ini? Hadis ini yang pertama penafsiran ulama dalam riwayat lain, bima yadhharun nas, yaitu dia beramal menurut manusia itu amal soleh yang dia lakukan. Ya, namun itu terbongkar saat dia mau mati. Rupanya selama ini dia berpura-pura menjadi orang soleh. Akhirnya beramal dengan amal ahli neraka. Dan ada orang yang ketika dalam hidup penuh dengan maksiat dan dosa, tetapi dia berharap, ya, untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia bertobat dan dia sebelum meninggal mohon ampun kepada Allah, lalu dia masuk surga. Pelajaran dari hadis ini ada berapa hal? Yang pertama, bagi orang yang beramal soleh, jangan pernah tertipu oleh setan. Dengan gaya apa dia menipu? Kamu sudah banyak amal solehnya, lakukan saja maksiat sedikit ini gak apa-apa. Jangan-jangan itu adalah detik terakhir dari hidup kita. Yang menjadi bukti bagi kebenaran hadis ini, yang mana amal soleh selama ini ditutup dengan amal buruk. Khairul amali khawatimuha. Sebaik-baik amal itu adalah amal yang terakhir penutupnya. Gimana? Maka waspada selalu tipuan setan. Jangan sampai setan menggelincirkan kita di akhir hidup kita. Itu maksudnya di sini. Waspada, jangan-jangan hadis ini menjadi kenyataan pada kita. Maka selalu kita waspada. Jangan ketika setan menggoda kita dikatakan kamu sudah banyak amal solehmu, lakukan saja ini gak apa-apa, dosa kecil. Jangan-jangan ini adalah takdir yang membawa kita masuk neraka. Jadi jangan kita, pertama apa? Waspada dengan amal soleh kita, jangan sampai di akhir hidup kita ditipu oleh setan. Banyak orang-orang seperti kisah Barziza yang masyhur, yang di awal hidupnya soleh, namun di akhir hidupnya dia menjadi manusia yang sangat durhaka. Yang kedua, masih potongan yang awal. Jangan bangga dengan amal kita, jangan ujub. Jangan sudah merasa cukup dengan amal kita, selalulah istiqomah dan beramal soleh. Jangan sudah merasa saya sudah banyak amal soleh, seakan-akan kita sudah menjadi ahli surga. Sombong, enggak boleh. Bangga dengan amalnya. Atau mentazkiyatun nafs, merasa diri sudah bersih dari dosa. Merasa diri suci dari manusia lain. Jangan-jangan. Ini adalah satu sifat yang akan mengincirkan kita di akhir hidup kita. Menjadi sebab masuk neraka. Potongan pada hadis yang kedua. Boleh jadi seseorang dalam hidupnya selalu melakukan maksiat, namun di akhir umurnya dia bertobat, kemudian masuk surga. Pelajaran dari potongan hadis ini adalah, jangan pernah putus asa. Seberapapun dosamu, cepatlah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan mau ditipu oleh setan. Apa kata setan kepada orang-orang bermaksiat? Untuk apa kamu bertobat? Sudah sekian lama hidupmu maksiat saja, tidak akan mungkin diampuni. Seperti dalam kisah Bani Israel yang telah membunuh orang, korban 99 orang. Datang kepada seorang rahib ahli ibadah dan dia bertanya, apakah saya hal min taubah? Apakah saya bisa bertobat? Apa kata rahib? Mana bisa Allah ampuni mu taubat? 99 orang kamu habisi, sekarang mau taubat? Lengkapi 100 sama dia, sama rahib ini. Rahib itu ikut jadi korban, 100 sempurna. Lalu setelah itu dia bertanya kepada orang berilmu, apakah saya bisa diterima tobatnya? Saya telah membunuh orang 100 orang. Apa kata orang ini? Apa yang membuatmu menghambat tobat kepada Allah? Tidak ada menghalangi untuk diterima tobatmu oleh Allah SWT. Bertobatlah. Tetapi kamu berada di komunitas, di kampung, di daerah yang penuh selalu dengan kemaksiatan dan kemungkaran, lalu disuruh berhijrah dia. Jadi jangan pernah kita menunda-nunda tobat. Boleh jadi peluang tobat ini adalah akhir dari hidup kita. Cepatlah bertobat. Bagi kita yang masih sibuk dengan maksiat, cepat bertobat. Mana tahu setelah sedetik setelah bertobat, kita langsung dijemput oleh malaikat maut. Jalan kita ke surga. Ini pelajaran dari hadis ini. Azim sekali. Pelajaran kedua adalah, jangan pernah kita menghina, menjelekkan orang-orang yang dalam maksiat. Karena sebutkan pula dalam hadis, ada dua orang bersaudara, yang satunya sangat soleh, yang satu ini sibuk dengan maksiat, selalu menyiasati oleh saudaranya, lalu dia katakan, sesungguhnya Allah tidak menerima tobatmu. Apa kata Allah? Sebutkan hadis itu, dalam diskusinya Allah katakan, Maya ta'ala alayya, siapa yang mengatur-ngatur saya, kata Allah. Siapa merasa tinggi dari aku, kata Allah SWT. Ya, faqad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Aku ampuni dia dan aku batalkan amalanmu. Jadi yang kita selalu menghina orang bermaksiat, ya, jangan merendahkan mereka, tapi selalu kita motivasi dengan bahasa yang baik supaya dia cepat bertobat. Jangan hina mereka, jangan kucilkan mereka, bawa mereka kepada taubat. Boleh jadi itu adalah kita satu sebab membuatkan dia masuk surga. Kita dapat pahala yang besar. Ya, ini pelajaran penting dari hadis ini. Jadi yang pertama, jangan pernah ditipu setan. Dia katakan, kamu sudah selama ini, umurmu sudah 69 tahun, kemarin semuanya habis untuk maksiat, gimana Allah akan mengampunimu? Setan membisikkan demikian. Maka itu Allah sebutkan, La taknatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Allah ampun dosa kalian apapun besarnya, apapun jumlahnya. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan dan matahari masih sebelum terbit dari barat, tobat, pintu tobat tetap terbuka untuk siapapun dan apapun bentuk dosanya. Maka hadis ini itu pelajarannya di sini. Bukan menjadi sebuah permasalahan dalam iman takdir. Tapi kita yakin semua yang diputuskan Allah pasti terjadi. Nah, tetapi kita selalu berupaya untuk mendapat takdir yang baik. Baik. Berikutnya hadis Ibnu Khattab. Ini hadis yang sudah masyhur, ya. Itu awal hadis, ya, hadis yang kedua dari hadis Arba'in Nawawiyah, ya. Baik. Yaitu hadis ketika Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang iman. Ini hadis ini kan dipotong, ya, mal Islam, mal iman, mal ihsan. Di sini yang iman saja. Karena mau demi untuk meringkas, maka muallif hanya menyebutkan hadisnya tentang iman saja. Jibril bertanya, "Mal iman? Apa itu iman?" Maka Rasul menjawab, "Antum minabilahi, engkau beriman dengan Allah, wa malaikatahi dan malaikat-malaikatnya, wa kutubi dan kitab-kitab sucinya, wa rusulihi dan para nabi dan rasulnya, wal yaumil akhir dan iman hari akhir, wal qadari khairi wa syarri." Dan iman ada kadar baik dan kadar buruk, takdir baik dan takdir buruk. Baik. Ini menunjukkan bahwa beriman kepada takdir baik dan buruk itu adalah rukun iman yang mutlak kita imani. Ini bantahan bagi orang-orang yang menyatakan kalau makhluk itu adalah tidak memiliki kekuatan seperti orang-orang madhab Jabriyah, makhluk dipaksa menyerah begitu saja, atau sebaliknya madhab Qadariyah, orang yang merasa mampu tanpa perlu pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan mengaku perbuatan mereka adalah mereka yang menciptakannya. Baik. Kemudian qala fa in fa'altu dzalika faqad amantu. Ini tambahan dari doa ini, jika aku sudah melakukan beriman dengan apa yang telah engkau jelaskan, apakah itu sudah aku beriman? Melakukan apa demikian itu sudah aku beriman? Qala na'am ya rasul iya. Wa fi min adillah ma law istaqsayna la ada ila imlal. Beliau menyebutkan kalau seandainya mau kita sebutkan dalil-dalil yang banyak, ini panjang sekali, ya. Akan membawa kebosanan, itu kata beliau imlal, ya. Malal, imlal. Kebosanan nanti malas jadinya. Kebanyakan dalil, ya. Ini menjadi terlalu panjang, kata beliau. Ini pun kalau wafi ya menilai. Di dalam masalah ini banyak sekali dalil. Jadi kalau kita kumpulkan semua, akan membawakan kepada kebosanan nanti. Itu terlalu panjang dalil-dalilnya. Baik, itulah pembahasan tentang beriman, takdir baik dan buruk, ya. Di sinilah perlu kita lakukan penjelasan kepada umat, ya, agar mereka selamat dari pemahaman-pemahaman yang menyelewengkan pemahaman dalam beriman pada takdir dan buruk ini. Satu syubhat yang dikatakan juga oleh orang-orang Qadariyah, hujahnya seperti Harun al-Tijan dan lain-lainnya dari orang-orang yang tidak beriman pada takdir Allah, dikatakan takdir, memang kepada takdir itu tidak terdapat dalam Al-Quran katanya. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan hanya rukun imannya 5 saja. Laisal birru an tu'allu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghribi walakinna birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. 5 aja katanya. Kenapa jawab sama antum? Gimana jawabnya? Dijawab dari bapak sisi. Kalau tidak dapat Al-Quran kan disebutkan dalam hadis. Oh, dikatakan lagi hal-hal hadisnya hadis ahad. Kami enggak percaya dengan hadis ahad. Ini salah satu kesesatan orang ahlul kalam itu adalah tidak mau beriman dengan hadis ahad. Dan mau mengambil hadis dalam akidah. Tapi kadang-kadang hadis palsu juga dijadikan oleh mereka. Inilah, kalau enggak sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya mereka tolak. Kalau sesuai dengan pendapat mereka, walaupun bukan hadis pun dipegang oleh mereka. Baik. Kalau yang jawab kedua adalah, kalau kamu katakan rukun iman itu hanya lima, karena hanya terdapat tersusun dalam ayat itu hanya lima, kalau begitu berapa rukun Islam menurut kamu? Tentu dua, karena yang sering tergabung itu hanya aqimus shalah wa atuz zakat. Kan beriman kepada rukun Islam yang lain terdapat pada ayat ya ladzina kutiba alaikumus siyam walillahi an-nasi hajjul bait man istata'a ini dalil tentang siam dengan haji. Demikian pada takdir tadi, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, kata Allah. Ini dalil tentang qadar. Baik, itu jawaban kedua. Jawaban ketiga adalah beriman kepada takdir tidak disebutkan secara terinci dalam ayat yang tidak disebutkan tadi, karena beriman kepada takdir bagian dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan takdirnya Allah, tentang ilmunya Allah. Jadi sebetulnya beriman kepada takdir itu bagian dari beriman kepada Allah, bahwa Allah maha kuasa atas makhluknya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai dulu. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang ketujuh nanti di malam insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.